Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para pejabat harapan bangsa, nasib negara di tangan Anda. Para pejabat harapan bangsa, nasib negara di tangan Anda. Izinkanlah kami bertanya, rakyat semesta rasa lah siapa. Ini semua salah siapa? Fakta bukan cerita, ini semua salah siapa? Fakta bukan cerita, ini semua salah siapa? Siapa? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah. Wahai Allah, kami berdoa, bimbing selalu pejabat kita. Semoga jaya bangsa Indonesia. Salatullah. Wahai Allah, kami berdoa, bimbing selalu pejabat kita. Semoga jaya bangsa Indonesia. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ingatlah hai para pemuda, engkau nah harapan bangsa. Sia-sia. Salatullah hati-hati jangan tergoda, bujuk layu setan neraka. Hati-hati jangan sehat sungguh terasa. Cita-cita pun jadi nyata. Assalamualaikum. Surga salatullah ala yasin habibillah.